إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1408 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ats-Tsaqafi dalam Ats-Tsaqafiyat dari Abdul Hakam bin Maisarah Al-Harithi dari Abu Yahya Abdul Hakam bin Maisarah Al-Harithi Abu Yahya, ia berkata, haddatsana Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Ash'ari secara marfu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladur rajul yaqulu Allah ta'ala li malaikatihi, apabila anak seseorang meninggal dunia, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya, aqabadtum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, para malaikat berkata ya. Fayaqul, lalu Allah berfirman lagi, aqabadtum thamrata fuadi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Fayaquluna na'am, para malaikat berkata iya. Fayaqulu madza qala abdi, lalu Allah berfirman, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu ketika anaknya meninggal dunia? Qala hamidaka wastarja, ya, malaikat itu berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ibnu lahu li'abdi baitan fil jannah, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku itu sebuah rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namai ia sebagai rumah pujian. Ats-Tsaqafi berkata, gharib dari hadis Ats-Tsauri, aku tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini. Dan diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab dan yang lainnya dari Abu Musa. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, Al-Imam At-Tirmidzi menyambungnya. Demikian pula Nu'aim bin Hammad dalam Zawaidu Zuhud dan Ibnu Hibban dari jalan Hammad bin Salamah dari Abu Sinan. Ia berkata, dafantu ibni Sinanan. Kata Abu Sinan, aku menguburkan anakku, ya, yang bernama Sinan. Wa Abu Talha al-Khawlani jalisun ala syafiril qabr. Sementara Abu Talha al-Khawlani sedang duduk, ya, di pinggir kuburan. Falamma aradtu al-khuruj akhadha biyadi. Ketika aku hendak pulang, dia memegang tanganku. Faqal, lalu ya Abu Talha berkata, ala ubashiruka ya Abu Sinan, maukah aku berikan kabar gembira kepada engkau ya Abu Sinan? Qultu bala, aku berkata mau. Faqala haddathani Ad-Dhahhak bin Abdurrahman dari Abu Musa Al-Ash'ari secara marfu dan menyebutkan hadis tadi. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Kata Syekh Al-Albani, perawi-perawinya thiqat kecuali Abu Sinan. Ia perawi yang dhaif. Ya. Dan Ibnu Arzab juga majhul. Ya. Tampaknya kata beliau, kenapa Imam Tirmidzi menghasankan? Karena adanya mutaba'at. Ya, itu perkataan Ats-Tsaqafi yang sudah disebutkan, diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak bin Abdurrahman. Ya. dan ia dimutabat oleh Abu Burdah dari Abu Musa sebagaimana dalam jalan yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga dengan dua jalan itu bisa naik kepada Hasan Al-Ghairi. Kenapa? Karena kelemahannya tidak berat. Ya. Syarat lemah itu naik kepada Hasan kapan? Ketika lemahnya ringan. Tapi kalau lemahnya berat, maka itu tidak bisa apa? Naik kepada Hasan. Makanya kalau ada dua jalan, dua-duanya dhaif. Tapi yang satu berat, yang satu ringan, naik tidak? Tidak. Kenapa? Karena untuk dikatakan naik, dua-duanya harus dhaifnya ringan. Dhaif yang ringan contohnya apa? Terputus sanadnya. Ya, kalau terputus sanadnya dhaifnya ringan. Kenapa disebut ringan? Karena yang namanya terputus sanadnya berarti ada perantara antara ini dan itu, ya kan? Ya. Nah, perantara ini tidak ketahui siapa dia. Ada kemungkinan thiqah. Ada kemungkinan dhaif. Kemungkinannya sama kuat tidak? Sama kuat. Disebut sama kuat, sama kuat itu disebut dengan meragukan, Pak. Nah, ketika kemungkinan thiqah dan dhaifnya sama kuat, berarti dhaifnya berat apa tidak? Ringan namanya. Itu dhaif yang ringan namanya. Iya. Ikhwata Islam, azakumullahu. Demikian pula di antara dhaif yang ringan seorang yang buruk hafalannya misalnya. Dhaifnya ringan. Dhaif berat itu kalau disebut oleh para ulama matruk. Fulan taraku. Atau misalnya kata Imam Bukhari, mungkarul hadis. Imam Bukhari kalau mengatakan mungkarul hadis, artinya tidak halal mengambil hadis dari orang tersebut. Demikian pula kalau para ulama mengatakan ittahumu, muttaham, tertuduh. Maka ini juga dhaifnya berat. Ya. Atau kalau para ulama mengatakan fulan fahishul ghalaq, banyak kesalahannya, lemahnya berat. Apalagi kalau disebut kadzab, tukang berdusta. Wah, ini palsu hadisnya. Ya. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah, hadis ini dua-dua ada dua jalan. Ya. Tapi dua-duanya lemah. Lemahnya tidak berat, ringan. Sehingga naik kepada derajat Hasan Al-Ghairi. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa di antara malaikat ada yang Allah tugaskan malaikat untuk mencabut nyawa. Dan tidak ada hadis yang sahih tentang siapa nama malaikat tersebut. Adapun yang tersebar di masyarakat Israel itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Itu berdasarkan kabar Israiliyat. Ya, karena kan yang ada di masyarakat malaikat pencabut nyawa itu namanya siapa? Israel. Padahal enggak ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an Allah hanya mengatakan malakul maut. Contoh misalnya dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah akan mewafatkan kamu malakul maut. Dalam hadis juga Rasulullahnya mengatakan malakul maut. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang tentang kisah kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir, Rasulullah mengatakan begitu, ya, faja'a malakul maut. Lalu datanglah malakul maut. Tapi tidak disebutkan siapa namanya. Namanya siapa enggak tahu. Pokoknya malakul maut dah titik. Ya, sebab untuk mengatakan nama malaikat ini harus berdasarkan kepada dalil yang sahih. Nah, para ulama berbeda pendapat. Malaikat pencabut nyawa itu satu atau banyak? Malaikat maut itu, Pak. Sebagian ulama mengatakan banyak. Dia punya teman-teman yang lainnya, malaikat penyakut pencabut nyawa itu. Iya. Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. anjuran untuk memuji Allah di saat kita ditimpa musibah dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika dalam hadis ini disebutkan musibah itu berupa kehilangan anak, maka Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Kata para malaikat, kata malaikat itu, dia mengucapkan alhamdulillah, dan dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah ya akhi. Berarti alhamdulillah itu diucapkan di saat kita ditimpa musibah juga. Iya. Kenapa? Karena musibah bagi seorang mukmin itu hakikatnya nikmat. Kematian seorang anak yang masih kecil memang musibah kelihatannya, Pak. Tapi sebetulnya itu nikmat. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi hijab dari api neraka. Iya. Maka itu nikmat. Ketika kita ditimpa musibah, sakit dan yang lainnya, kelihatannya musibah, tapi sebenarnya itu nikmat. Apa itu? Menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Ikhwata Islam, anzakum. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila ditimpa kesusahan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Iya. Dan apabila ditimpa kesenangan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah alladhi tatimu bihi salihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna amalan-amalan saleh. Makanya akhi, ya, kita dianjurkan memuji Allah di setiap keadaan. Di saat kita susah, alhamdulillah. Di saat kita senang, apalagi. Iya. Dari sini kita ambil faedah akhi, keutamaan sabar ketika ditimpa musibah. Karena yang namanya musibah itu pasti akan menimpa setiap mukmin. Dan itu sudah janji Allah. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kata Allah, benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut tuh, rasa takut, ketakutan. Sekarang ini kita diuji dengan rasa takut, Pak. Takut dikuasai oleh orang kafir, takut begini dan begitu. Itu ujian. Ya. Allah mengatakan, kami sungguh akan kami uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatum musibah. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya, kenapa kita disuruh mengucapkan kalimat itu? Karena sebetulnya kalau kita perhatikan, Pak, kalimat ini kunci kesabaran. Ketika kita mengakui bahwa kita milik Allah, berarti kita mengatakan, saya siap diatur ya Allah, terserah aja ya Allah. Engkau berikan aku ujian, saya tetap setia kepada Engkau. Saya sabar. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Engkau. Ketika kita yakin kita akan kembali kepada Allah, dan kita yakin kalau kita sabar diberikan balasan yang besar, sabar insyaAllah. Orang yang memahami ucapan ini, akhi, insyaAllah sabar. Tapi orang yang tidak memahami ucapan ini, dia tidak sabar. Dari sini kita ambil faedah bahwa kesabaran menghadapi ujian yang berat, ya, dan kita senantiasa memuji Allah di saat musibah yang berat itu menyebabkan dibangunkan untuk kita rumah di surga. Rumah itu kata Rasulullah disebut dengan rumah apa? Ujian, Baitul Hamd. Masya Allah. Hadis 4409. Hadis yang dikutlah Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, demikian pula Imam Ahmad, dari jalan Humaid At-Tawil. Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Tahu enggak At-Tawil artinya? Ya, Tawil. Tawil itu jangkung, Pak. Karena Humaid bin Abi Humaid ini orangnya jangkung, Pak. Sampai-sampai kalau dipakai celananya aja, kalau dipakai sama orang biasa kelelep celananya atau ya. Itu Humaid bin Abi Humaid At-Tawil. Dari Anas bin Malik, ia berkata, kana yuhibbu an yalyahul muhajiruna wal ansar yahfadhu an. Adalah Rasulullah SAW suka sekali yang dekat kepada beliau adalah orang muhajirin dan ansar, supaya mereka hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, bahwa hendaknya yang dekat dengan imam di saat sholat itu orang-orang yang hafal Quran, yang betul-betul ya hafalannya banyak. Ini enggak, yang di belakang imam boro-boro apal. Pas imam salah, diem semua. Yang apal-apal, belakang semua, Pak. Iya. Ini gimana sih para penghafal Quran? Harusnya para penghafal Quran tuh lebih semangat gitu loh. Ini malah enggak. Ya. Yang ngapal-apal Quran adanya di belakang semua. Ini kan musibah akhir zaman, Pak. Iya. Kadang dia sebagian orang tuh kalau sudah hafal Quran seakan-akan dia yang jadi imam. Salah. Ya. Hafal Quran tapi kalau tidak paham sunnah, tidak paham fikih salat, bahaya juga. Ada orang pernah saya lihat ya, dia imam hafal Quran tapi tidak paham fikih salat. Salah, enggak sujud sahwi. Yang nanggung dosa siapa? Imam. Makanya imam itu dia bukan hanya hafal Quran, tapi juga betul-betul paham sunnah, fikih sholat paling utama. Ya. Nah ini, maka hendaknya yang dekat dengan imam itu siapa? Nah, mereka-mereka itu. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi. Bahwa hendaknya, ya hendaknya, yang berada di sekitar, di sekeliling seorang alim ulama itu adalah orang-orang yang bisa memahami ilmu ulama tersebut dan meletakkan ilmu tersebut pada tempatnya. Rasulullah suka yang dekat beliau itu muhajirin dan ansar. Kenapa, Pak? Kenapa Rasulullah SAW lebih suka muhajirin dan ansar yang dekat dengan beliau? Karena sudah jelas keimanannya. Muhajirin, bagaimana mereka sudah berhijrah meninggalkan apa? Harta mereka, meninggalkan tanah air mereka. Mereka meninggalkan saudara dan famili mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Imannya sudah jelas. Ansar, bagaimana pembelaannya dia? Iya. Ketika muhajirin hijrah, bagaimana mereka menerima muhajirin, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW ingin supaya yang dekat dengan beliau itu, sekitar beliau itu kaum muhajirin dan ansar. Orang-orang yang memang subhanallah sudah kuat keimanannya. Sudah Masya Allah. Ya, sudah faham tentang iman dan Islam. Makanya para ulama terdahulu ya tidak mau menyampaikan ilmu bukan pada tempatnya. Mereka maunya menyampaikan ilmu pada tempatnya. Maksudnya gimana? Sebab kalau dia sampaikan ilmu bukan pada tempatnya, bahaya, fitnah. Nanti disalahfahami. Ya, disalahfahami. Makanya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, maka hendaknya yang berada di sekeliling seorang alim ulama itu ya orang-orang yang memang Masya Allah dari sisi keimanannya, keilmuannya, ketakwaannya, sehingga dia bisa betul-betul memahami apa yang dikatakan oleh ulama tersebut dan meletakkan pada tempatnya. Ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah yang ketiga, anjuran menghafal ilm. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka yang dekat dengan beliau itu muhajirin dan ansar, supaya mereka menghafal dari Nabi. Iya. Menghafal itu penting, Pak. Jangan kayak kita nih. Cuma yang penting paham, dah selesai. Disuruh ngapalin, boro-boro. Ya, jangan gitu. Kalau bisa hafalkan. Ini kita silsilah hadis sahih udah 1409 nih, Pak. Kalau antum dari awal hafalin semuanya udah 1400 hadis antum hafal, Masya Allah. Silsilah hadis sahih itu 5000 hadis lebih. Selesai silsilah, antum sudah hafal 5000, Masya Allah. Ajib. Top dah. Cuman, ya, itu cuma sebatas khayalan saya aja sih. Khayalan saja. Ya. Tapi mudah-mudahan di antara antum ada yang menghafal diam-diam, insyaallah. Iya. Hadis 1410. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari dan demikian pula Ibnu Hibban. Ia berkata haddatsana Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas. Ia berkata kana idza kana muqiman i'takafa al-ashr al-awakhir min Ramadan wa idza safara i'takafa min al-amil muqbil 20. Adalah Nabi SAW apabila mukim maka beliau itikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW apabila tidak mukim safar pada waktu itu maka di tahun berikutnya Nabi itikaf 20 hari. Mengqadha itikaf tahun lalu. Ibn Hibban berkata, aku tidak mendengar hadis ini kecuali dari hadis Ibn Abi Adi dari Humaid dari Anas. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Anjuran untuk itikaf di 10 hari terakhir. Walaupun memang terjadi perselisihan para ulama ya tentang tempat itikaf. Jumhur mengatakan tempat itikaf itu boleh di setiap masjid jami. Sementara sebagian ulama mengatakan tempat itikaf hanya di 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid apa? Al-Aqsa. Sebab perselisihan mereka satu hadis aja. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada itikaf kecuali pada 3 masjid. Jadi perselisihan apa makna hadis ini? Sebagian ulama mengatakan la di sini tidak ada artinya tidak sah. Kenapa kata mereka? Karena kaidah yang harus di ketahui ya la itu pada asalnya nafiyah lil wujud meniadakan keberadaan misalnya la rajula fiddar tidak ada orang di rumah artinya tidak ada orang la tikafa fil masajid tidak ada itikaf di masjid artinya meniadakan keberadaan tapi kalau ini tidak bisa maka ditarik kepada makna yang kedua apa itu meniadakan keabsahan. Artinya tidak sah. Ya. La itikafa illa fi thalathati masajid artinya tidak sah. Itikaf kecuali di 3 masjid. Kata mereka, kalau tidak bisa dibawa atau ada dalil yang memalingkan dari kata tidak sah, maka boleh dibawa kepada yang ketiga, yaitu nafiyah lil kamal, meniadakan kesempurnaan. Ya. La itikafa tidak ada itikaf di 3 masjid artinya tidak sempurna. Bukan berarti tidak sah. Nah, jadi perselisihan. La itikafa ini artinya apa? Tidak sah atau tidak sempurna? Sebagian mengatakan tidak sah. Karena itu dulu yang harus dibawa. Jadi menurut pendapat ini apa? Oh, berarti itikaf hanya di 3 masjid. Karena Nabi mengatakan tidak sah. Sementara jumhur mengatakan enggak, maksudnya tidak sempurna. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian sedang itikaf di masjid-masjid. Lalu Nabi mengatakan tidak ada itikaf kecuali tiga masjid. Artinya itikaf yang paling sempurna dan paling besar pahalanya itu di tiga masjid. Tidak menafikan masjid-masjid yang lainnya. Ya. Wah, panjang Pak debatnya ya Pak. Kalau saya sebutin mungkin sampai selesai, gak habis-habis Pak. Terus yang rajih yang mana dong? Ini yang susah Pak untuk ditarjih Pak. Ya. Karena jumhur pendapatnya juga kuat. Yang jelas kalau jumhur melihat kepada makna dan tujuan. Apa sih tujuannya itikaf? Ibadah. Bukankah ibadah itu untuk taqarrub kepada Allah? Tidak dikhususkan pada salah satu masjid tanpa yang lainnya. Ya. Kalau begitu, kalau emang itu adalah tujuan, ya, maqasid daripada itikaf itu adalah untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, berarti tidak ada makna untuk dikhususkan di tiga masjid. Maka di masjid mana saja boleh beritikaf. Ini pendapat jumhur. Sehingga mereka melihat kepada makna dan maqasid. Sementara mereka yang mengatakan tidak boleh melihat kepada lafaz. Ya, Allahu a'lam. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bolehnya mengqadha itikaf. Artinya kalau kita tidak sempat itikaf ya di tahun ini, boleh kita qadha di tahun yang akan datang. Ya. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya di bulan Syawal. Gara-garanya waktu itu Rasulullah mau itikaf. Rupanya ada seorang istri Nabi minta izin mau ikut itikaf. Diizinin sama Nabi. Bikinlah kemah di belakang masjid. Rupanya istri-istri Nabi yang lain tahu. Kok si fulana ikut itikaf? Ya, akhirnya masing-masing pakai apa? Bangun kemah. Sempitlah masjid. Rasulullah terkejut, itu kemah-kemah siapa? Ya, dikatakan kepada Rasulullah itu kemah-kemah istrimu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah batal tidak itikaf di malam di bulan itu. Dan beliau qadha di bulan Syawal. Iya. Berarti mengqadha itikaf boleh tidak? Boleh, enggak apa-apa. Kalau antum tahun ini enggak sempat itikaf, besok saya mau itikaf tahun depan 20 hari. Kalau bisa. Iya. Kita mah 5 hari aja udah puyeng. Hadis berikutnya, hadis 1411. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Sunni dalam Amul Yaumul Lailah. Dari beberapa jalan, dari Syu'bah, dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza laqitumul musyrikin wa fi riwayatin ahlal kitab, fala tabda'uhum bisalam." وَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فِي طَرِيقٍ فَطَّرُّهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهَا. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang musyrikin, dalam suatu riwayat dengan ahli kitab, jangan memulai mengucapkan salam. Dan kalau kalian bertemu mereka di jalan, maka biarkan mereka ya di bagian yang paling sempit. Bukan kita sedekin geng. Sebagian orang menafsirkannya begitu. Kalau orang kafir, ya bukan. Maksudnya, kata para ulama, kalau kita lagi jalan, jangan kita yang minggir. Biarin dia yang minggir, gitu. Ya, karena seorang muslim harus punya izzah di hadapan mereka. Ya, asal kita bukan di tengah jalan aja, Pak. Ya, suruh minggir orang, salah juga, itu bahaya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhwal Islam, yang pertama, haramnya atau larangan memulai ucapan salam kepada orang-orang musyrikin atau ahli kitab. Kita tidak boleh yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum enggak boleh. Kalau kita bilang selamat pagi boleh enggak? Enggak apa-apa. Itu bukan salam. Ya. Atau yang lainnya. Pokoknya selama bukan salam enggak apa-apa. Tapi kalau salam jangan. Karena salam itu doa, Pak. Assalamualaikum. Ya, kata makna assalamualaikum itu ada dua makna. Makna yang pertama, assalam itu artinya keselamatan, itu keselamatan atas kalian. Atau yang kedua, makna yang kedua, assalam itu nama Allah. Artinya nama Allah assalam atas kalian, itu keberkahannya. Ya. Itu makna, dua makna daripada makna assalamualaikum. Nah sekarang Ustadz, saya tidak memulai salam. Kalau mereka yang mulai gimana? Jawabannya kita apa? Ya. Tahu-tahu ada orang Nasrani, Pak, ketemu sama kita, assalamualaikum. Orang Nasrani assalamualaikum. Apa jawaban kita? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan cukup mengucapkan wa'alaikum. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kita ucapkan wa'alaikumussalam. Ya. Apa dalil mereka masing-masing? Mereka yang pendapat pertama yang berdalil dengan hadis. Bahwa Nabi SAW sabda, fa'in bada'ukum, kalau mereka memulai kamu dengan salam, maka ucapkan wa'alaikum. Hendaklah, jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Namun tambahan ini banyak didhaifkan oleh para ulama. Ya. Dan ini juga berhubungan dengan hadis lain, yaitu hadis Imam Ahmad. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah lewat padanya orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu mengucapkan assalamu alaik. Kata Rasulullah, wa'alaik. Lewat lagi orang Yahudi, dia berkata assalamu alaik. Ingat ya, assam bukan assalam ya. Assam alaik, kata Rasulullah wa alaik. Assam itu artinya apa? Kematian. Lewat lagi orang Yahudi, assam alaik, kata Rasulullah wa alaik. Maka Aisyah enggak sabar. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian sam dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Masya Allah. Mendengar itu Rasulullah bersabda, mahlan ya Aisyah, enggak boleh begitu Aisyah. Apa kata ya Aisyah? Alam tasma' ma yaqulun. Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka ya Rasulullah? Rasulullah qad sami'tu wa qad ajabtu. Aku sudah dengar dan aku sudah jawab tadi. Jadi jawaban wa'alaikum itu berhubungan dengan kalau dia mendoakan keburukan kepada kita. Adapun kalau dia mendoakan kebaikan kepada kita dengan ucapan assalamualaikum, maka kita jawab seperti firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan tahiyat salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setidaknya sama dengan itu. Maka Allah memerintahkan kalau kita ada yang mengucapkan salam kepada kita, kita jawab dengan yang lebih baik atau setidaknya sama. Berarti ayat ini umum, baik yang mengucapkan muslim ataupun non muslim. Ya, maka dari itulah banyak ulama mengatakan kita jawab yang sama setidaknya. Jadi kalau ada orang Nasrani bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Itu akal Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Tapi kalau kita yang duluan itu yang enggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua ya, akhi. Oh, seorang mukmin itu harus punya izzah di hadapan orang-orang non-muslim. Harus punya izzah. Apa sih izzah itu, Pak? Harga diri. Ya. Kalau kita berjalan, kalau ketemu di jalan nih, jangan kita yang minggir, biarin dia yang minggir. Iya. Itu makna daripada hadis fattaruhum ila adziyatit tariq. biarkan mereka ya yang minggir, bukan kita yang minggir. Ini kalau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau itu diperkirakan malah menimbulkan mudarat, lebih baik jangan. Ya. Karena kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, itu kaidahnya, Pak. Hadis 1412. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Muhammad bin Al-Musayyib, ia berkata haddatsana Abdullah bin Khubayq, ia berkata haddatsana Yusuf bin Asbat dari Abbad Al-Basri, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra rijalun biqaumin fasallama rajulun 'anil ladzina marru 'alal jalisin wa radda min haula'i wahidun ajza'a 'an haula wa 'an haula." Apabila beberapa orang melewati suatu sekerumpunan orang, lalu yang lewat ini salah satunya mengucapkan assalamualaikum, dan yang dilewati ini salah satunya menjawab waalaikumsalam, maka itu sudah mencukupi mereka semua. Iya. Jadi enggak perlu rame-rame Pak Barang, ayo. Assalamualaikum, enggak perlu. Cukup satu orang aja, assalamualaikum. Yang sono juga sama, cukup satu orang aja, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sudah mewakili. Iya. Abu Nuaim berkata gharib dari hadis Zaid dan Abbad, dan kami tidak menulisnya kecuali dari hadis Yusuf. Syekh Albani berkata di dalamnya ada kelemahan. Ya. Sebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi Yusuf ini dari dalam kitab Ad-Du'afa, dan ia berkata dia dianggap fiqah oleh Yahya, dan Abu Hatim berkata tidak bisa dijadikan hujah. Dan Abbad Al-Basri ini ya banyak. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud Abbad Al-Basri ini. Ya, karena yang namanya Abbad itu banyak. Ya. Dan Abbad yang berasal dari Basrah pun banyak. Ya. Makanya kan para ulama itu, Pak, supaya dibedakan, seringkali mereka membedakannya dengan ciri. Misalnya dengan menyebutkan ciri cacat tubuhnya, atau menyebutkan pekerjaannya, ya, supaya apa? Bisa dibedakan. Kadang kita suka dengar haddatsana al-A'raj, ya, telah bercerita kepada kami al-A'raj. Siapa itu A'raj? A'raj itu artinya pincang, si pincang. Kenapa para ulama mengatakan apa itu enggak ghibah? Kata para ulama, ini termasuk ghibah yang halal. Kenapa? Karena tujuannya supaya dia dibedakan dengan yang lain. Karena namanya banyak sama dia, yang sama dengan dia itu sama atau banyak gitu. Maka supaya untuk dibedakan, oh, ini orang kebetulan pincang kakinya. Haddatsana al-A'raj. Supaya dibedakan, karena si pincang ini fiqah, yang lainnya enggak, misalnya. Iya. Yeah. Ini ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, yang paling susah itu, Pak, kalau sedang mencari perawi dalam sanad hanya disebutkan haddatsana Abbad Al-Basri misalnya. Mas kita cari-cari Abbad banyak. Dan orang Basrah juga banyak nama Abbad. Nah, lu puyeng dah. Ya. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kita harus melihat siapa gurunya dia. Dan siapa muridnya dia. Siapa yang meriwayatkan dari dia. Dan dari siapa dia meriwayatkan. Berarti kita harus mencari di kitab-kitab rijal. Makanya memeriksa sanad itu gak gampang, Mas. Ya, butuh waktu. Butuh kejelian. Belum lagi ngumpulin. Ya, orang pelajar hadis itu lumayan, Pak, memakan waktu. Untuk memeriksa satu hadis itu bisa terkadang berhari-hari, Pak. Iya. Masya Allah. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, walil hadis syahidun jayid. Tapi hadis ini mempunyai penguat yang jayid dari hadis Ali secara marfu. Ya. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini kita ambil faedah, yaitu anjuran untuk menebar salam. Menebar salam, ya. Dan Nabi mengatakan menebarkan salam itu termasuk jalan menuju surga. Kata Rasulullah, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu kepada kamu sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Makanya insyaallah, ternyata menyebarkan salam itu menebar rasa cinta, Pak. Iya. Menebar rasa cinta di antara sesama muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Hadis ini juga kita ambil faedah, Pak. Anjuran untuk menjawab salam. Memang terjadi perselisihan para ulama. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Iya. Sebagian ulama mengatakan wajib menjawab salam itu. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak wajib, dan saya lebih condong kepada pendapat ini karena adanya hadis yang sharih dan nanti akan lewat insyaallah dalam silsilah hadis saya. Iya, di mana Nabi tegas mengatakan tidak wajib. Jadi tidak diharuskan begitu. Akan tetapi, Pak, kalau kita khawatir kalau tidak menjawab itu akan menyakiti hatinya, maka pada waktu itu jawab. Kenapa? Karena menyakiti hati seorang muslim itu hukumnya apa? Haram. Ya. Kalau misalnya kita diem aja. Assalamualaikum. Diem aja. Assalamualaikum. Diem aja. Ini orang kenapa sih? Diucapin salam. Mendingan salam sama kambing. Masih embe katanya. Ini tidak jawab sama sekali. Akhirnya terkadang kita suka sakit hati, Pak. Iya. Maka kalau memang kita tahu ini bisa menyebabkan sakit hati, jawab. Kenapa? Karena menyakiti hati seorang muslim itu hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Ya. Kecuali, kata para ulama, yang tidak boleh kita jawab itu, kalau yang mengucapkannya para pengikut hawa nafsu. Kayak orang-orang munafik. Orang-orang ahli bid'ah yang ya kebangetan. Maka kata para ulama boleh tidak dijawab. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan sanksi kepada tiga orang yang tidak ikut perang Mu'tah. Di mana Rasulullah melarang para sahabat untuk menjawab salam tiga orang ini. Sehingga ketika tiga orang ini bertemu dengan Rasulullah, assalamualaikum, Rasulullah diam aja. Bertemu sama orang-orang, assalamualaikum, semua diam. Pergi ke pasar, assalamualaikum, gak ada yang jawab. 50 hari lamanya, sampai kemudian Allah turunkan ayat taubat buat mereka. Maka kata para ulama, di antara tata cara kita mengobati kesesatan ataupun mengobati seseorang dari kemaksiatan, yaitu dengan tidak menjawab salam. Misalnya kita udah nasihatin, tetap aja ngeyel. Ya, sudah berbagai macam cara kita nasihatin. Tetap aja ngeyel. Ah, coba cara itu. Assalamualaikum, diam aja. Cuek, cuek banget loh, diam aja. Biar ngerasa gitu loh. Ya, terkadang enggak, kalau enggak dijawab kan kayaknya gimana gitu. Ya. Maka dari itu, sebagian ulama tidak mau menjawab salamnya mereka. Ya, enggak mau. Kenapa? Untuk memberikan sanksi. Ya. Itu pun kata para ulama kalau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau misalnya gara-gara antum gak jawab akhirnya dia malah tambah sesat, Berarti tujuan memberikan sanksinya enggak kena. Ya, karena kan yang namanya hajar, pemberian sanksi itu tujuannya supaya orang kembali. Kalau ternyata tujuannya enggak kok, enggak malah dia tambah semakin lari. Wah, sama saja kita membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Jangan pada waktu itu tentunya ya akhul Islam azakumullah ya. Hadis 1413. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tayalisi dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Ar-Rabi' dari Yazid dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah futihat abwabus sama' wastujiba ad-du'a." Apabila azan dikumandangkan ya untuk salat, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa pun akan diijabah. Di dalam sanad hadis ini ada Yazid. Dia adalah Yazid Ar-Raqashi. Dia seorang perawi yang dhaif. Tapi perawi yang lainnya selain dia thiqah. Bisa saya terima. Ya. Akan tetapi ia mempunyai jalan lain yang lebih baik dari ini. Itu yang dikeluarkan Abu Ya'la. Ia berkata, haddatsana Ibrahim bin Al-Hajjaj As-Saji. Ia berkata, haddatsana Suhaib bin Ziyad dari At-Taimi dari Anas secara marfu' dan dimutabat juga oleh Hafs bin Amr Ar-Rubali. Ya, ia berkata, haddatsana Sahal bin Ziyad, dikeluarkan Al-Khatib juga dan Abdiya Al-Mukhtarah. Dan ini sanadnya hasan. Ya. Walaupun memang di dalam Sahal bin Ziyad itu ada kelemahan ringan. Ya. Akan tetapi hadis ini setidaknya naik. Terlebih hadis ini mempunyai syahid yang menguatkan. Itu dari hadis Abu Umamah. Dikeluarkan Ibnu Sunni dan disahihkan Al-Hakim. Namun sanadnya lemah. Akan tetapi setidaknya hadis ini naik. Paling banter hasan. Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa ketika azan dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka. Ya, idza nudiya bis-shalah, apabila dipanggil untuk salat, maka akan dibuka pintu-pintu langit. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa langit itu punya pintu. Tidak mungkin kita bisa menembus langit kedua kecuali dari pintu itu. Tidak mungkin. Iya, makanya kan Nabi waktu Isra Mi'raj bersama siapa? Jibril. Ketika mau melewati langit kedua, Jibril minta dibukakan pintu. Maka malaikat penjaga pintu berkata, "Siapa di luar?" Kata, "Aku Jibril. Siapa bersamamu?" "Ini Muhammad. Awaqad bu'ith." Apa sudah diutus? Sudah. Maka dibukakanlah. Berarti setiap langit itu ada pintunya, Pak. Dan tidak mungkin ada yang bisa masuk kecuali dengan izin Allah. Dan malaikat ini tidak akan membukanya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan langit dunia aja kan Masya Allah, Pak. Ya, Allah berfirman, sungguh kami telah menghias langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang kita lihat itu masih langit dunia itu, Pak. Ya. Bulan, bintang itu masih langit dunia. Matahari. Gimana langit keduanya, ketiganya? Ya. Apa benar ada yang udah sampai ke bulan? Wallahu a'lam. Enggak ada bukti yang otentik. Karena yang disebutkan katanya itu Amerika udah sampai ke bulan, ternyata banyak dikritik, Pak. Masa katanya ada bayangannya, masa bendaranya berkibar-kibar, ya, banyak keanehan dan kejanggalan. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah bahwa doa ketika azan dikumandangkan mustajab. Iya. Demikian pula antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat pun termasuk waktu-waktu yang mustajab. Sehingga kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa di saat itu. Baik, saya kira cukup sampai sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.